ibunya bukankah seorang perempuan? Dia lupa siapakah istrinya. Istrinya kan bukankah seorang perempuan. Tapi karena ego, adat, budaya, kebiasaan, nah, akhirnya ia terpengaruh, terbawa. Nah, maka sekian banyak bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup dengan diiringi tangisan bayi. Dibawa ke tengah padang pasir, digali lubang yang cukup dalam, dilemparkan ke sana. Anak itu menangis bayinya, oe, oe, oe. Kemudian ditutup dengan tanah dan pasir, mati, meninggal dunia. Ini kan kebiasaan buruk. Bukankah ini dosa? Dosa. Bukankah ini sebuah kejahatan? Iya, ini kejahatan. Bukankah ini sebuah maksiat? Jelas ini maksiat. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini ditentang oleh Zaid Ibn Amr bin Nufail rahimahullah. Betul-betul ditentang. Tetapi lihat sikap beliau. Wa kana yuhyil mauludah. Ketika dengar yang lahir perempuan sahnya membawa si bayi perempuan itu ke tengah padang pasir untuk dikubur, terlebih dahulu Zaid Ibn Amr mendatanginya. Didatangi oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Ditawarkan, "Mah, jangan engkau bunuh anak ini. Saya yang akan merawatnya." Maka jadilah Zaid bin Amr itu sebagai orang yang dikenal merawat bayi-bayi perempuan. Nah, anak-anak kecil yang berjenis kelamin perempuan itu banyak sekali di rumahnya rahimahullahu taala. La taqtulha fa an akfika mu'nataha. Kata Zaid bin Amr, jangan dibunuh. Biarkan saya yang merawat. Nah, kalau misalkan orang tuanya setuju, diambil. Setelah diserahkan, diambil, dirawat gitu. Ketika mulai beranjak dewasa, jadi seorang gadis, kan baru terasa manfaatnya. Nah, seorang wanita itu luar biasa. Nah, kekuatannya, kesabarannya, subhanallah, kadang-kadang mengalahkan kesabaran seorang laki-laki. Kadang-kadang kuat seorang wanita itu mengalahkan kekuatan seorang laki-laki. Sebesar badan apapun, berotot, bisa ngangkat beban barbel sampai 120 kilo dalam satu angkatan. Nah, jago apa namanya? Lifter. Lifter apa filter? Apa namanya? Lifter ya, lifter nomor itu menggendong anak 2 hari 2 malam belum tentu kuat. Betul gak? Betul lah, yang betul. Seorang, iya, seorang lifter sekuat apapun, 120 kilo satu kali angin. Coba dia suruh menggendong sambil anaknya, itu sudah bingung tuh, istri gua mana nih? Gitu, subhanallah. Itu bukti bahwasanya kadang-kadang wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Jangan meremehkan perempuan. Bersikap lembutlah kepada istrimu. Baktilah selalu kepada ibumu. Nah, sayangilah putri-putri. Karena dalam beberapa hal mereka lebih baik daripada kita. Dalam beberapa hal. Itu salah satu. Aduh, suruh angkat beban bayi yang cuma 5 kilo, 6 kilo. Wah, nangis loh. Ini, wah, dia ini menangnya. Ibunya menggendong cinta. Suaminya menggendong dengan terpaksa. Malam hari no. Oe, oe, oe. Di atas ranjangnya terlalu kecil. Oe, oe. Suaminya tuh bangun sebenarnya. Cuma pura-pura gak denger. Tersinggung. Nih contohnya. Akna tengah malam itu terganggu. Udah pura-pura ngedenger tuh. Pikirannya biar istri gua aja yang ngurusin. Nanti kalau istri minta sayang, ternyata pipis, bersihkan lagi segala macam baru, oh, anaknya nangis tuh. Mantap juara. Wanita. Kapan-kapan kita berbicara wanita. Angkat itu mati. Nah, perempuan tadi itu beranjak dewasa. Menjadi seorang gadis, artinya manfaatnya sudah bisa. Saya kira suara dua. Back sound ya. Tenang, gak usah grogi. Rizki namanya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rizki dari Allah. Amin. Ini apa ini? Gak usah. Baik, kita kembali kepada Zaid Ibn Amr bin Nufail rahimahullah. Nah, bayi-bayi bunuh oleh orang tua tadi hidup. Itu kemudian dirawat Zaid Ibn Amr. Sampai kemudian beranjak dewasa, gadis sudah kelihatan apa namanya fungsi, peran dan manfaatnya. Itu ditawarkan kembali kepada ayahnya. Dulu sang ayah kan sudah ingin membunuh, kubur hidup-hidup. Dulu, karena masih bayi. Tapi besar,